بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dawrayn min rabbil alamin. Thumma al-muftir hal yajibu alayhi an ya'kula walau luqmatan fihi khilaf. As-sahih fi rawdati huna tab'an lirafi'i annahu mustahabbun li'anna al-maqsuda al-huduru wa qad wujida. Wa kadha sahahahu an-Nawawi fi syarhi Muslim fi babi al-walimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai pada ini bagian terakhir walimah sepertinya. Karena setelah ini sudah masuk bab al-qasam. Al-qasam itu maksudnya pembagian jatah waktu untuk istri jika memang orang yang beristri lebih dari satu. Jadi ini sepertinya akan jadi bagian walimah yang terakhir. Kita sampai pada pembahasan yang kemarin bahwasannya puasa itu bukan uzur untuk meninggalkan atau tidak menjawab undangan walimah. Kalau puasanya puasa sunnah dan si tuan rumah tidak keberatan, kalau kemudian dia tidak menyantap hidangan, maka teruskan puasa lebih baik. Tapi kalau puasanya sunnah dan tuan rumah tidak nyaman, karena memang undangannya sedikit dan kehadirannya itu sangat dibutuhkan, kemudian kalau dia berpuasa banyak makanan yang akhirnya terbengkalai, nah itu kan menyusahkan. Maka dianjurkan untuk membatalkan puasanya, begitu. Tapi kalau puasanya wajib, nggak ada alasan untuk membatalkan. Kalau puasanya wajib, baik yang wajibnya mudhayyaq atau yang wajibnya ghair mudhayyaq. Mudhayyaq itu yang tidak mungkin bisa dialihkan ke hari lain, gitu. Namanya mudhayyaq. Jadi dia punya qadha Ramadan 15 hari. Dari hari itu sampai ke Ramadan selanjutnya itu memang 15 hari. Maka ini mudhayyaq. Kalau dia batalin gara-gara ikut walimah makan begitu, dia tidak punya hari lain, namanya mudhayyaq. Jadi memang hari itu harus selesai. Tapi kalau ghair mudhayyaq, pendapat yang rajih juga sama. Puasa wajib yang ghair mudhayyaq, yang tidak mudhayyaq itu juga wajib, bukan wajib. Baiknya wajib diteruskan, tidak boleh dibatalkan. Alal rajihi menurut pendapat yang rajih. Nah, kemudian muftir, summal muftiru. Kemudian orang yang tidak berpuasa, datang ke walimah diundang, tidak sedang berpuasa. Hal, apakah yajibu alaihi, apakah wajib bagi dirinya, ayakula walau luqmatan, dia wajib makan. Apakah kewajiban hudur, menghadiri walimah itu juga mengharuskan kita untuk menyantap hidangannya, walau luqmatan, walaupun cuma luqmah. Luqmah itu satu suap. Apakah kewajibannya belum gugur sebelum dia makan atau kehadirannya sudah cukup? Nah, gitu. Jadi standar kewajibannya itu di mana? Di hadirnya, apa dimakannya, apa dibayar amplopnya kan gitu. Kalau kita kan nggak apa-apa nggak hadir, yang penting amplopnya nyampe. Fihi khilafun, dalam hal ini ada perdebatan. Al-musahah, pendapat yang disahihkan fi rawdhati, dalam kitabnya Rawdhatut Thalibin Imam Nawawi, berarti ini taba'an lirrafi'i, pendapat yang disahihkan dalam Rawdhatut Thalibin ini ngikutin pendapatnya Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asyharul Kabir. Jadi Fathul Aziz atau Asyharul Kabir Imam Ar-Rafi'i itu kitab yang panjang, kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi kitab namanya Rawdhatut Thalibin. Dalam kitabnya Rawdhatut Thalibin taba'an lirrafi'i, ngikutin pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, annahu mustahabbun, bahwa yang namanya makan mustahabbun itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Dia hukumnya sunnah dalam arti kedatangan dia itu sudah cukup menggugurkan kewajiban walaupun dia enggak makan gitu. Kalau dia tidak makan karena sebab puasa, ya dia memang enggak boleh makan gitu. Tapi kalau dia tidak sedang berpuasa, makan hukumnya bukan kewajiban tapi hukumnya mustahabun, hukumnya sunnah. Kenapa tidak diwajibkan? Li'annal maqsud, karena tujuan daripada wajib menjawab undangan walimah al-huduru, li'annal maqsuda al-huduru, karena yang namanya tujuannya itu adalah kehadirannya. Poin daripada kewajiban menjawab undangan itu kehadiran. Waqad wujida, dan sudah ada kehadiran itu. Maka tidak perlu ada kewajiban lain. Karena kewajiban hadir sudah terpenuhi, maka tidak perlu nambah kewajiban makan dan seterusnya. Wa kadza, tapi dan begitu juga. Sahahahu An-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam bab, dalam kitabnya Syarah Muslim. Ad-Dibaj fi syarhi sahihi Muslim Ibn Hajjaj. Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Tapi kebanyakan orang nyebutnya Syarhun Nawawi li Muslim kitabnya. Padahal namanya Ad-Dibaj. Begitu juga disahihkan oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslim dalam kitabnya Syarah Muslim fi babil walimah, dalam bab walimah. Jadi dalam bab walimah Imam Nawawi mensahihkan mustahab, dianjurkan makan, bukan kewajiban. Dalam Rawdhatut Thalibin juga sama. Sunnah, mustahab, bukan kewajiban itu nak makan. Wakhtara fi tashihi tanbih, akan tetapi dia memilih pendapat dalam kitabnya Tashihut Tanbih. Jadi tashihut, ini Imam Nawawi memang kitabnya banyak. Imam Nawawi itu dalam sebuah tarjamah disebutkan, kalau seandainya lembaran-lembaran bukunya itu dikonversi menjadi hari, itu ternyata hari bukunya itu lebih panjang daripada umur hidupnya. Beliau kan umurnya cuma sampai 50 sekian tahun. Tapi bukunya tuh kalau dikumpulin dengan standar orang normal, berapa hari orang menulis gitu ya. Orang mungkin sehari menulis bisa sampai sekian lembar. Itu kalau dikumpulin bukunya menulis, itu bukunya tuh jauh lebih panjang umurnya daripada umurnya Imam Nawawi sendiri gitu. Berarti produktivitasnya tinggi. Imam Nawawi dalam kitab Tashihut Tanbih, Tanbih sendiri kitabnya Imam Syarazi. Imam Syarazi punya kitab namanya At-Tanbih, Tanbih kemudian disarah oleh Imam Nawawi namanya Tashihut Tanbih. Wa ikhtara fi Tashihut Tanbih wujub al-akli. Beliau memilih pendapat dalam Tashihut Tanbih wujub al-akli, kewajiban makan. Dalam kitab Rawdhah Sunnah Makan, dalam kitab Syarah Sahih Muslim Sunnah Makan, ternyata dalam kitab Tashihut Tanbih makan itu menjadi kewajiban. Jadi standar di mana orang itu dikatakan gugur kewajibannya ketika hadir walimah itu makan. Usarraha bihi fi syarhi Muslim. Dan ternyata pendapat wajib makan juga disorihkan, dieksplisitkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim fi babi nadri saum, dalam bab nazar saum. Faqala, kemudian beliau mengatakan as-sahih, pendapat yang sahih, annahu yalzamul akru indana. Bahwasanya orang yang hadir itu di walimah, yalzamuhul aqlu indana, dia wajib makan hidangan walimah indana menurut mazhab kami. Jadi kalau ada perbedaan gini, maka yang diambil adalah pendapat yang di babnya. Gitu. Babnya lagi bahas bab walimah, maka pendapat di bab walimah lah yang menjadi pegangan. Gitu. Tapi bab nazar saum juga bagian daripada puasa wajib sebenarnya. Artinya salah satu masalah yang terjadi ketika orang melakukan puasa wajib, yaitu hadir kepada walimah. Jadi sama-sama kuat sebenarnya. Antara apakah dia wajib makan atau tidak gitu. Tapi yang pasti memang standar kewajiban itu sudah terpenuhi ketika dia datang. Begitu. Far'un, cabang masalah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, al-mar'atu idza da'at an-nisa'. Kalau tadi kan ngomongin laki-laki. Laki-laki kalau diundang laki wajib datang. Kalau yang ngundangnya banyak, yang lebih dulu yang ngundang. Kalau ngundangnya waktunya bersamaan, maka yang lebih dekat secara rahim, kekerabatan. Kemudian itulah urutannya yang lebih dekat secara tempat tinggal, rumahnya. Aqrabu rahiman wa aqrabu daron. Gitu. Tapi ini bagaimana kalau perempuan, yang ngundang perempuan. Al-mar'atu idha da'atil mar'atu idha da'atil nisa'u. Perempuan kalau dia diundang oleh banyak perempuan. Kalau tadi kan laki-laki diundang sama banyak laki-laki. Maka cari yang lebih dulu manggilnya. Tapi kalau yang manggilnya barengan, ngundangnya bareng di waktu yang sama. Maka yang didahulukan adalah aqrabu rahiman. Yang paling dekat rahimnya. Maksudnya dia bagian dari kerabat. Setelah itu baru yang paling dekat rumahnya. Begitu. Perempuan juga sama. Al-mar'atu idza da'atin nisa'u, perempuan kalau itu diundang sama perempuan-perempuan lain, fahuwa kama dzakarna fir rijali, maka hukumnya sama sebagaimana kita sebutkan dalam masalah laki-laki. Ketika laki-laki diundang, maka diundang oleh orang banyak, maka didatang yang paling duluan. Itu dengan catatan memang hari itu tidak mungkin mendatangi semua undangan. Kalau mungkin ya jadi wajib semua kan begitu. Artinya yang pertama kalau barengan yang undangnya bareng, maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat secara rahim, kekerabatan. Kalau ternyata tiga-tiganya enggak ada kerabat, maka ambil yang paling dekat rumahnya. Itu aqrabu dauran. Fa in kana rajulan aw rijalan. Tapi kalau yang ngundang adalah laki-laki, ini kan tadi perempuan, sesama perempuan. Tapi kalau yang ngundang laki-laki, fa in kana ad-da'iyu, ini maksudnya. Kalau yang ngundang itu adalah rojulan, laki-laki, au rijalan, atau banyak laki-laki. Artinya diundang lebih dari satu orang laki-laki. Qala fi rawdhati, dikatakan dalam kitabnya Rawdhah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdhah, wajabatil ijabatu idza lam takun khalwatan muharramatan. Wajib dia datang idza lam takun khalwah muharramah, kalau nanti di walimah tidak terjadi yang namanya khalwah. Iya sih yang ngundang laki-laki, cuman dia kan enggak ngundang saya doang. Dia ngundang perempuan-perempuan lain, dia ngundang laki-laki yang lain. Kalau saya datang ke situ tidak akan terjadi khalwah. Karena saya bersama undangan-undangan lain gitu. Jadi kalau hukumnya diundang sama laki, ini perempuan diundang sama laki, saya hukumnya wajib datang. Wajib datangnya dengan catatan dia diundang bukan sendiri gitu. Kalau diundang sendiri mah haram gitu. Mbak nanti ke kos saya ya, kan itu diundang juga gitu. Ada siapa di kos? Enggak ada siapa-siapa, nemenin saya aja. Nah, itu kan jadi khulwah muharramah. Selama tidak ada khulwah muharramah, perempuan wajib datang walaupun yang undang laki-laki. Atau yang undang banyak laki, begitu, maka yang didahulukan kekerabatan. Dan itu juga dengan catatan tidak ada khulwah muharramah. Khulwah yang diharamkan. Berarti ada khulwah yang tidak diharamkan. Ada. Adik sama abangnya, adik sama kakaknya misalnya, anak sama ibunya. Bapak sama anak perempuannya berduaan, suami sama istrinya, itu kan khulwah juga. Wa qala al-Isna'i, Imam al-Isna'i mengatakan, Imam Isna'i ini Imam Isnawi, pengarang kitab apa, Al-Usul, gimana? saya lupa tuh. Syarah Imam Al-Bazdawi. Wa fi ta'birihi bil wujub nadhar. Jadi ini beliau ingin mengkritik Imam Nawawi. Wa fi ta'birihi, ungkapan Imam Nawawi bil wujubi, bahwasanya perempuan juga wajib datang jika diundang oleh laki-laki. Nadharun, ini ada perlu tinjauan ulang. Perlu ada catatan. Nadharun min jihati anna syartad da'wati, ada tinjauan bahwasanya dari sisi syarat dakwah, syarat undangan itu, antakuna ammatan kal asyirah, bahwasanya undangannya umum, kal asyirati wal ikhwani wa ahli sinah. Jadi undangan laki-laki mengundang ke perempuan wajib gak datang? Kata Imam Nawawi wajib, selama tidak ada khulwah muharramah. Maka perlu diluruskan, yang pasti undangannya itu haruslah, kata Imam Isnawi, jangan mutlak diwajibkan, tapi undangannya harus ammah. Memang dia, si laki-laki, tidak hanya mengundang si perempuan tersebut, tapi dia juga mengundang seluruh keluarganya. Asyirah, wal ikhwan, saudara-saudaranya, wa ahlus sinah, dan juga orang-orang yang seprofesi dengan dia. Begitu. Nah, ini sama juga sebenarnya. Cuman Imam Nawawi menyebutnya dengan istilah khulwah. Syaratnya tidak ada khulwah muharramah. Tapi Imam Al-Isnawi syaratnya undangannya umum. Artinya bukan cuma dia doang yang diundang. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa dikatakan nadhar. Ada perbedaannya di mana. Karena untuk bisa menghilangkan status khulwah muharramah, berarti harus... Oh beda ya, beda. Laki-laki ngundang perempuan seorang mungkin. Sangat mungkin agar tidak terjadi khulwah, ya ngobrolnya di luar rumah. Kan ya? Nah, itu. Jadi Imam Nawawi tidak mensyaratkan undangan itu harus umum. Satu orang aja diundang wajib datang, yang penting tidak khulwah. Gimana biar tidak khulwah? Mungkin di depan rumah, kan ya. Mungkin di halaman yang terlihat orang. Nah, tapi kalau Imam Isna'i, ya, Isnawi mensyaratkan undangannya jangan satu doang, undangannya seluruhnya. Gitu. Ya tentu syarat khulwah, tidak ada khulwah itu jadi mutlak. Tapi yang kedua, undangannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk yang lain juga. Kal asyirah, undangannya umum. Kal asyirah siwal ikhwani wa ahli sina'ah. Fa kaifa yaji'ul wujubu inda da'watir rajulil wahid. Bagaimana mungkin bisa diwajibkan, wajib menjawab undangan kepada undangan laki-laki seorang, begitu, nggak boleh, harus undangannya untuk umum. Kaifa yaji'ul wujub, bagaimana mungkin bisa ada fatwa kewajiban menghadiri undangan seorang perempuan daripada laki-laki, inda da'watu rajulil wahid, ketika yang undang cuma laki-laki seorang doang. Wa ibaratul Rafi'i, dan ibaratnya Imam Ar-Rafi'i, teks kalimatnya Imam Ar-Rafi'i sahihatun, yaitu benar, kalimatnya benar. Fa innahu abbara, karena beliau menulis dalam kitab ini Syarhul Kabirnya, ya, dalam Syarhul Kabir menulis ibaratnya tujabu, bitujabu. Di situ teksnya beda enggak? Di teman-teman. Di sini fa innahu abbara, karena Imam Ar-Rafi'i menuliskan redaksi tujabu. Fasarraha fi rawdati bil wujubi, maka kemudian dieksplisitkan dalam kitabnya Rawdah Imam An-Nawawi bahwasanya tujabu itu artinya bil wujub. Fahasal al khalal, maka terjadi khalal. Tujabu itu tidak berarti wujud. Tujabu itu dia jawab dengan syarat itu. Ya. Tidak dengan catatan wajib. Kultu, kata Imam Taqiyuddin Alusi rahimahullahu taala, suratul masalah, gambaran masalahnya, inda da'watil 'amati wat tansisi 'ala hadzal rajuli bi'ainihi fala khalal, inda da'watil 'amati wat tansisi 'ala hadzal rajuli bi'ainihi fala khalal. Ini maksudnya apa nih? Istihbab. Fa innahu abbara bistihbab, begitu ya. Iya. Berarti sini salah nih. kan Imam Al-Isnawi lagi mengomentari pandangan, lagi mengomentari pendapat Imam Nawawi yang katanya wajib. Maka wajibnya tuh ada kholal tuh. Yang benar tuh kalimatnya Imam Ar-Rafi'i. Fa innahu abbara bi istihbab. Begitu ya. Di sini nih tuh jam. Jadi waktu baca juga memang ada teks yang berbeda dari banyak teman tuh. Ini saya enggak nulis. Jadi yang benar tuh bukan tuh jam. Fa innahu abbara bi istihbab. Begitu ya. Fa sarraha fi rawdati. Kemudian dieksplisitkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, yang mana Raudhah itu adalah ringkesan dari Syarhul Kabir bil wujub, dengan istilah wujub, fahasalal khalal, maka terjadi adanya khalal, adanya kekeliruan dari Imam An-Nawawi. Qultu, saya mengatakan Imam Taqiyuddin Al-Isni wa suratun mas'alah. Contoh masalahnya, inda da'watil ammati wa tansisi ala hadha rajul bi'ainihi fala khalal. Ketika ada undangan umum wa tansis ala hadha rajul bi'ainihi, undangannya umum sekaligus ada undangan tansis. Tansis itu khusus, memang di ada teks apa namanya, ada petunjukan langsung kepada laki-laki ini bi'ainihi, secara orangnya langsung, fala khalal, maka tidak ada khalal. Apa maksudnya? Oh. Iya, maksudnya tadi benar bahwa ketika undangan itu ditujukan kepada umum, kemudian dari undangan itu ada salah satu undangan yang khusus untuk laki-laki ini, maka itu yang kemudian tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Boleh yang seperti itu. Yang enggak boleh itu kan cuma mengundang satu orang laki atau orang perempuan jika pengundangnya jenis-jenis beda jenis kelamin. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besoknya. Ini masalahnya udah beda nih. Faslun wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun, bagian daripada ahkamul qasam. Hukum-hukum pembagian jatah hari terhadap istri jika orang yang punya istri lebih dari satu. Jadi diselesaikan sekarang biar setiap episode tuh kagak nyampur judul subbabnya. Subbabnya ya sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi subbab walimah selesai, maka kita selesai. Jadi besok kita mulai subbab baru namanya hukum al-qasam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kemarin ini Jakarta hujan terus, mudah-mudahan sehat semua teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para kiai, para tokoh, para ajengan, para masyayikh, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.